Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'a may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fala yadurullaha syai'a wa la yadurru illa nafsa. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 21 Zulqa'dah bertepatan dengan 23 Desember 2005. Berarti kurang lebih satu minggu lagi kita akan masuk tahun 2006. Kelihatannya umur kita ini semakin bertambah, tapi pada hakikatnya umur kita semakin berkurang. Seorang ulama dari Irak bernama Hasan Basri, dalam syairnya tentang waktu, beliau berkata, "Wahai manusia, perhatikan aku. Jika kalian memperhatikan aku, kalian akan bahagia. Tapi jika kalian menyia-nyiakan aku, kalian akan binasa. Akulah waktu." Begitu syair tentang pentingnya waktu di dalam kehidupan. Hadirin yang terhormat, pada dasarnya waktu itu dibagi tiga: waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dalam bahasa Arab dikenal madi hal mustaqbal. Dalam bahasa Inggris dikenal past tense, present tense, dan future tense. Orang-orang Arab punya ungkapan tentang waktu. Al-waktu kasaib illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Jika tidak engkau gunakan, maka akan memotongmu. Orang-orang Eropa punya semboyan, time is money. Waktu adalah uang. Sedangkan orang-orang Cina punya ungkapan tentang waktu. Jika barang yang hilang, bisa dicari gantinya. Tetapi jika waktu yang hilang, tidak akan ada gantinya. Hadirin yang terhormat, di dalam Al-Quran, kata-kata yang mengacu kepada arti waktu, itu ada lima. Pertama, Al-Quran menyebut untuk waktu yang singkat, untuk waktu yang cepat, Al-Quran menyebut dengan istilah as-sa'ah. Hal ini bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahari yata'arofuna bainahum. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka pada saling bertanya, tiadalah kita hidup di dunia hanya sesaat di siang hari untuk saling berkenalan. Itulah hadirin yang terhormat, nanti perasaan orang hidup di dunia itu hanya singkat, hanya sesaat, hanya sebentar. Itulah Al-Quran mensifati waktu yang cepat. Ada lagi waktu dalam Al-Quran yang lebih lama dari kata as-sa'ah, adalah waktu itu sendiri. Hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mau'udah. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang mukmin dan di waktu-waktu. Waktu artinya yang disekat-sekat, dibatasi dengan detik, dengan menit, dengan jam, dan sebagainya. Itu waktu. Jadi al-waktu lebih lama sifatnya dari kata as-sa'ah. Kemudian Al-Quran mengenal lagi waktu itu disebut al-asr. Ini lebih lama dari waktu itu sendiri. Wal-asri, demi masa, demi waktu. Namun maksudnya asr dalam bahasa Arab itu adalah periode. Kita mengenal bangsa Indonesia dengan istilah orde. Orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde-orde yang lainnya. Satu orde itu bisa 40 tahun, bisa 30 tahun. Itu namanya asr. Kemudian ada lagi yang lebih lama dari kata asr, yang keempat namanya ad-dahr. Hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Waqalu ya wailana ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhliquna illa dahr. Dan berkatalah orang-orang yang tiada beriman, sesungguhnya kehidupan dunia ini, kita hidup dan kita mati, yang merusak kita hanya waktu. Maksudnya ad-dahr adalah waktu masa hidup seseorang di dunia ini. Tapi ad-dahr sifatnya subjektif, artinya pada seseorang itu tidak sama. Ada mungkin yang hidup hanya 30 tahun, ada yang hidup 50 tahun, ada yang hidup 60 tahun, dan seterusnya. Tapi untuk ukuran dunia menurut PBB saat ini adalah maksimalnya 83 tahun. Itu untuk orang-orang di daerah Balkan. Sedangkan untuk daerah Asia, khususnya Indonesia, idealnya hanya 60 tahun. Itulah kehidupan ad-dahr seseorang. Ada lagi waktu yang kelima yang menunjukkan bahwa waktu itu habis. Istilah Al-Qur'annya adalah al-ajal. Al-ajal artinya waktu, tapi waktu yang menunjukkan waktu itu habis. Hal ini bisa kita lihat di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi dengan tidak sistem kontan, maka hendaklah ditentukan kapan habisnya waktunya dan ditulis. Itu kata-kata ajal artinya habis waktu. Juga di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, wali kulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia akan ada masa habisnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila habis waktu seseorang itu, maka tidak akan bisa maju atau mundur walaupun sedikit. Pesan apa yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini tentang waktu? Hadirin yang terhormat, bahwa hidup kita ini laksana seuntai benang yang terbentang. Tiap hari benang itu dibakar dengan detik, dengan menit, dengan jam, dengan hari, dengan bulan, dengan tahun. Maka lama-lama benang itu akan habis. Itulah ibarat umur atau waktu yang diberikan Allah kepada kita. Namun ada yang harus kita ingat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan. Kami telah mencatat semua amal perbuatannya dan kami himpun dalam sebuah kitab induk yang besar. Artinya hadirin yang terhormat, waktu-waktu yang dijalani oleh kita tidak ada yang terlewat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan, tidak ada gerakan kecuali semua itu dipantau, dimonitor oleh dua malaikat namanya Raqib dan Atid. Untuk itu cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berpindah alam. Kita akan tergeletak sendirian, terbungkus rapi dengan kain putih, tiada teman atau kawan yang menemani. Mungkin alam kubur itu tempat kenikmatan, tempat kesejahteraan, kalau amal kita cukup, kalau amal kita memadai. Tapi mungkin juga alam kubur itu tempat derita dan siksa akibat ulah kita yang hidup selalu memperturutkan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, Inna syajaratan zakum to'amul asin yakli bil butun kalghalil hamim. Sesungguhnya di neraka itu tumbuh satu pohon namanya pohon zakum, makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Apabila dimakan buah itu, maka mendidih perutnya bagikan cairan minyak yang panas. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Wa iyattaghizu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sasyarab wasa'at murtabaqah. Apabila ahli neraka itu ingin minum, Allah berikan cairan dari timah yang panas. Baru mendekat minuman itu ke mukanya, maka sudah hancur mukanya. Itulah neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Namun hadirin yang terhormat, lain lagi dengan orang-orang yang sabru ala ta'atillah, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan sabru ala maksiatillah, sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Bukan tidak punya uang, bukan tidak punya kesempatan, tapi dalam hatinya tertanam, inni akhafullah, saya takut dengan siksa Allah. Bagi orang-orang yang semacam ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha 'alal araiki la yarawna fiha shamsa wa la zamhariro. Allah berjanji dan kami akan balas orang-orang yang sabar itu dengan sorga yang di dalamnya penuh dengan tempat-tempat duduk yang indah. Ia akan bersenang-senang, tidak merasa panas dan tidak merasa kedinginan. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang sabar. Hadirin yang terhormat, mari kita merenung, umur kita semakin bertambah, tapi hakikatnya kita semakin dekat ke lubang kubur. Mari tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah punya persiapan apa untuk menghadapi hidup yang panjang, hidup yang tiada berujung itu. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan. Sebab peringatan itu akan sangat berguna bagi orang-orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah wa ulaika humulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghoman liman jada bi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil masabil ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang terhormat, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 71 Allah berfirman, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din birizqi. Allah angkat, Allah lebihkan sebagian dari kamu dari sebagian yang lain tentang rizki. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwa rizki seseorang itu tidak akan sama. Ada yang susah, ada yang mudah. Ada uangnya yang sedikit, ada uangnya yang banyak. Kami punya madrasah diniyah di Bekasi. Gajinya guru itu hanya 250 ribu sebulan. Kepala madrasahnya hanya 450 ribu sebulan. Ngajar pagi dan sore. Tapi ada juga orang gajinya jauh lebih besar dari itu. Tapi kata Allah, soal kebahagiaan kami bagi sama. Soal kebahagiaan Allah bagi sama. Guru-guru madrasah yang gajinya hanya 250 ribu itu, ketika sedang istirahat, murid-muridnya main bola. Mereka melihat sambil tertawa riak guru-guru. Senang. Tapi ada orang banyak duitnya, dihantui dengan rasa takut oleh tipikor. Dia gelisah, tidak tenang. Itulah Allah bagi tentang kebahagiaan. Tapi soal rezeki, ada yang gajinya banyak, ada yang gajinya kecil. Namun hadirin, ada yang harus kita ingat. Rasul bersabda, mazala qadama abdin yaumal kiamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak dua kaki manusia pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang empat hal. Yang pertama, an umrihi bima afnahu, tentang umurnya, dipakai apa itu umur itu. Yang kedua, wa an sababihi bima ablahu, tentang masa mudanya, dihabiskan dengan apa itu masa muda. Wa min umrihi, wa min ilmihi madza amila bihi, dari ilmunya diamalkan untuk apa ia memiliki ilmu itu. Dan yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu, dari mana harta itu didapat, wa bima anfaqahu, dan kemana harta itu digunakan. Itulah yang menurut firman Allah, summa lakus alunna yauma idin anin na'im. Ingat, kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu. Untuk itu, hentikanlah perbuatan-perbuatan yang keliru. Hentikan perbuatan-perbuatan maksiat. Gantilah dengan perbuatan-perbuatan baik. Selagi angin masih angin buritan, selagi matahari masih terbit dari ufuk timur, marilah bertobat kepada Allah dengan taubat yang baik atau taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Radallahumma ala khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabat ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.